Sekarang tinggal ngomong langsung sama ayah. Ngeteh ya. Ya, aku boleh nggak pergi nonton konser sama teman? Nggak boleh. Oke. Kalau bukan ayah yang nganterin. Lebih berani bicara dengan Sariwangi.